Kita lihat, Masya Allah, pertanyaan sangat banyak. Wallahu a'lam bissawab. Di luar tema Ustaz, mengapa kajian Umdatul Ahli Irfan tidak selesai di channel Telegram Al-Fayyina? Iya, itu dulu sesungguhnya kajian khusus Ramadan dan setelahnya Syawal untuk para santri di pondok saya di Al-Fayyina. Waktu itu belum diketik, masih tulisan tangan saya, jadi makhtutat. Bahasanya itu maksudnya. Nah, saya kaji, saya minta mereka fotokopi tulisan tangan saya tadi. Itu nyemangati mereka. Gitu. Padahal Allah ya memang terputus. Dikarenakan liburan panjang Mahat kemarin, kata Allah juga banyak hal-hal yang mahal lagi sampai sekarang ini. Kalau bukunya sudah diketik bagus, sudah di fotokopi bagus oleh para ikhwan. Wallahu a'lam, mungkin Ramadan depan barangkali ada kesempatan saya teruskan lagi. Ya kajiannya ya di sini nanti di online kan insya Allah. Meneruskan kajian tentang masalah tafsir. Insya Allah. Masya Allah. Wallahu a'lam bissawab. Apabila ada perselisihan antara dua alim salafi yang jujur, yang diakui keilmuannya serta jauh dari hawa nafsu, bagaimana sikap atau langkah kita sebagai penuntut ilmu dalam mencari hak di antara keduanya? Masya Allah. Kalau dia seperti yang antum gambarkan, seorang yang alim, salafi, jujur, diakui keilmuannya jauh dari hawa nafsu, maka pasti khilafnya terkait dengan masalah ahkam. Tak mungkin khilaf dalam perkara manhaji. Gitu. Nah, tergantung. Kalau khilafnya mu'tabar, dikarenakan at-takafu' fil adillah, sama-sama sekufu adillahnya, maka antum kaji yang antum pandang rajih. Kalau antum mampu, antum ilmu, antum amalkan pendapat itu dan toleransi dengan pendapat yang lain. Tidak boleh mengingkari. Kalau tidak mampu, di antara cara yang disebutkan para ulama adalah antum berpegangan dengan pendapat seorang alim yang sesekali dikatakan lebih terpercaya keilmuannya, yang lebih senior keilmuannya di masa itu. Ambil itu, karena antum tidak mampu membahas, dan toleransi dengan pendapat yang lain. Pasti masalah fikih, masalah ahkam. Tidak mungkin masalah manhaj atau masalah prinsip, masalah akidah. Tidak mungkin. Baik, kalau khilafnya ghairu mu'tabar, khilaf yang syadz, maka ambil pendapat hampir semua ulama, tinggalkan yang syadz tadi, tidak kamu ilmui, bisa kamu ingkari pendapatnya, tapi dengan tetap menghormati ulamanya. Barakallahu fiikum. Kalau sampai terjadi ada dua alim salafi yang antum sebutkan tadi terkait dengan bab masalah manhaj, berarti ada yang taghayyur. Kalau masalah manhaj, perkara manhaj, perkara qidah, perkara usul, dari salah satu mesti ada yang taghayyur, ada yang berubah, salah satu antaranya. Ini para ulama yang proses, para ulama yang mengkaji, yang menelaah, segala macamnya. Nanti mereka yang menghakimi, yang menghukumi, tugasnya kita hanya belajar, talabul ilmi, dan nanti ketika datang keterangan para ulama, membaca penjelasan para ulama. Nah, wallahu a'lam bissawab. Nah ini, afwan Ustaz, dengan tidak adanya taklim tatap muka, beberapa ikhwan mulai hilang, futur, kembali awam. Nah itu. Antum dengarkan lagi lah. Saya pernah muhadharah dengan judul Menjaga Iman di Masa Pandemi. Yang pasti mana? Jambi ya? Jambi ya? Nah, itu saya sengaja membuat tema itu karena saya pandang ada fenomena seperti ini gitu. Ya, perlu menjaga iman terkait dengan masalah ibadahnya, terkait dengan ilmunya, terkait dengan macam-macam. Nah, nasihatnya dengarkan muhadharah saya tadi ya. Barakallahu fikum. Hmm. Apakah masa sekarang ini dinamakan dengan masa haraj seperti yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kira-kira sudah masuk belum ya? Hah? Lah, anda bacakan berita dunia ini. Kira-kira masuk enggak? Ya sudah ya. Pembunuhan, peperangan di mana-mana. Sudah ya. Nah. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih jazakumullah khairan atas postingan Telegram Nasaihul Musalsalah. Semoga bermanfaat kami dan salafin. Nah, ayakum jazakumullah khair. Ini risalah ini aslinya adalah nasihat yang saya tujukan kepada para santri saya pribadi di grup WhatsApp para santri kami. Berseri, nasihat 1, nasihat 2, 3, pakai bahasa Arab. Sampai terkumpul 50 nasihat. Banyak dari mereka yang menginginkan untuk supaya dikumpulkan jadi satu. Lengkap dengan tanggal saya menulis itu nasihat. Dan alhamdulillah saya terkumpul dalam satu buku. Maka saya bikin judul An-Nasaih Al-Musalsalah. Barakallahu fikum. Nah, sehingga nasihat ini untuk para santri. Kaidah-kaidah umum terkait dengan masalah keilmuan. Barakallahu fikum. Sengaja dimasukkan dalam Telegram dikarenakan memang saya bahasakan dengan bahasa lebih umum supaya bisa diambil kemanfaatan untuk para santri saya pribadi dan juga untuk para ikhwas kalian. Nah, barakallah. Fitnah wanita itu khusus ataukah merata, Ustaz? Masya Allah. Fitnah wanita yang disebutkan dalam hadisnya Rasulullah SAW itu mengandung dua makna. Yang pertama, wanita dengan makna zaujah, istri kamu sendiri. Maka termasuk fitnah khusus fi ahlihi. Fitnah terutul fi ahlihi. Allah mengatakan dalam firman-Nya, inna min azwajikum wa auladikum aduwa lakum fahdharuhum. Di antara isi kalian dan anak kalian itu ada merupakan musuh. Maka waspadai mereka. Berfitnah dengan istri. Menjadi majbana, kamu jadi jaban, penakut, mabholah, bakhil, masholah, tersibukkan dengan perkara-perkara yang tidak penting, gara-gara istri, terfitnah dengan mereka semua. Itu fitnah pun khasah. Yang kedua, perempuan dengan makna perempuan secara umum yang ajnabiyah. Ini fitnah pun ammah, dikarenakan merata dalam semua lini, sampai bungkus sampo, bungkus sabun wedok kabeh. Hah, kayak gitu ya. Sehingga dikatakan fitnatun ammah. Itu yang sangat membahayakan kaum laki-laki. Nama ikhwan. Ini yang mungkin saya baca, yang mungkin saya jawab karena keterbatasan ilmu yang ada pada saya. Demikian yang sudah saya sampaikan, semoga bermanfaat. Naktafi lahuna, subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, fadlul hadirin.